الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih Kitabul Buyu dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kali bil-kali wa mashtarahu qabla qabdihi. Ma'ana al-kali bil-kali dikatakan oleh para ulama yaitu bay ma'adum bil-ma'adum au bay atau bay ad-dain bid-dain, jubli dain bid-dain. Fahada ma yajuz, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kemudian pembahasan dari jual beli yang dilarang yaitu wa mashtarahu qabla qabdihi, seseorang telah membeli kemudian ingin menjual kembali. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa janganlah kalian menjual barang sesuatu sebelum kalian menerimanya, sebelum kalian menerimanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Jabir, alladhi rawahu al-Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza bta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfih. Bila kalian ingin menjual makanan, menjual kembali, maka janganlah kalian menjual sampai kalian menerimanya. Dan juga dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan idza ishtarayta syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Bila kalian membeli sesuatu maka jangan jual sampai kalian menerimanya. Karena apabila seseorang menjual sesuatu yang dia belum menerimanya, maka akan ditakutkan terjadinya khusumah, adawah, permusuhan, perselisihan antara si penjual dengan si pembeli. Kalau mau seperti ini, ya mungkin seseorang menjadi wakil atau penunjuk. Ada barangnya si fulan, di si fulan, silakan nego sendiri sama orangnya. Kemudian nanti orang yang penunjuk tadi dikasih upah. Fahada jais. Fahada jais. Ini memberi info atau mencari barang, ketika sudah ketemu langsung saja dengan si pembeli atau si penjualnya dan dia mendapatkan upah. Sedangkan menjual sesuatu yang belum dia menerima, fahada ma yajuz. Qala rahmatullahi taala alaih. Kemudian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'am hatta tajri fihi sa'an. Ta'am hatta yajri fihi sa'an, yaitu seseorang ketika dia sudah menerima barang dan ingin menjual kembali, maka janganlah dijual kembali sampai dia menimbangnya kembali, menakarnya kembali, atau menghitungnya kembali. Dan Nabi SAW mengatakan ini sa'an li naha Nabi SAW anil bai ta'am hatta tajri as-sa'an sa'lil bai wa sa'lil mushtari. Jelas kasih tahu pak, lihat 1 kilo ya. Oh iya betul, jangan seseorang ini sudah tadi saya dapat dari luar kota, beli 5 kilo, saya langsung jual saja. Tanpa menimbangnya kembali. Karena ditakutkan terjatuh sebagian barangnya, atau berkurang, atau hilang, atau dicuri sebagian. Sehingga agar tidak terjadinya buruk sangka antara si penjual dengan si pembeli, ditimbang kembali. Jangan sampai seseorang membuka celah untuk syaitan, yang seseorang menjadikan buruk sangka kepada saudaranya. Nah, dalam menghitung uang, hitung depannya. Nah, karena apabila ada kekurangan, kita bisa langsung memintanya. Pak, ini harganya 3.500. Tadi Bapak mengasihkan uang, uangnya kurang. Tadi saya sudah hitung, mana Pak ini? Hitung di depannya. Agar dia tahu. Jangan sudah pulang, si pembeli pulang, si penjual pulang. Kemudian setelah di rumah baru dihitung kembali. Nah, ketika memberitahu, Pak uangnya kurang. Tadi saya sudah hitung benar, uangnya 3.500, kok bisa kurang? Nanti si pembeli akan berbuat, yakni berburuk sangka, kenapa kok begini? Mungkin dia orangnya tidak jujur, tidak amanah, ingin dilebihkan dari harga penjualannya, akan terjadi buruk sangka. Sehingga hitung, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, hitung di situ. Uangnya 2.000-an, satu gepok misalkan, hitung, gak apa-apa, sabar. Nah, agar terhindar dari buruk sangka. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wala yasihul istisna'u fil bay' illa idha kana ma'luman. Jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW yaitu istisna fil bay'. Kalau istisna fil bay' ma'luman, fahada jais. Kalau istisna fil bay majhul atau sesuatu yang haram, fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Naam. Berkata Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, tidak diperbolehkan istisna fil bay illa idza kana ma'luman. Wa minhu al-istithna'u dahr al-mabi'. Yang diantaranya yang diperbolehkan istisna yang ma'lum, seperti seseorang mengendarai hewannya, hewan tunggangannya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ketika melihat Jabir. Di sana disebutkan dalam hadis Jabir bahwa Jabir radhiyallahu taala anhu annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Jabir mengendarai unta yang sudah lemas, yang sudah capek, lemas, yakni tidak mampu lagi dengan ini seperti unta-unta yang lain yang masih sehat. Ini untanya sudah terlalu capek. Dan Jabir fa'arada ayusayibahu, dan Jabir menginginkan untuk melepaskannya. Dilepaslah, sudah kasihan. Ya ini sudah terlalu capek. Sudah lemas, sudah mungkin sudah tua, sudah lemas, tidak bisa membawa barang atau dikendarai. Jabir ingin melepaskannya, saya yibahu. Kemudian falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jabir bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'ali. Kemudian Jabir didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadarabahu, kemudian ditepukkan oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke unta. Ketika Nabi melihat Jabir mengendarai unta yang sudah lemas, sudah capek, dan Jabir ingin melepaskannya. Nabi mendoakannya, bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW memukul kakinya agar lincah kembali, sehat kembali. Fadarabahu fasara sayran lam yasirhu mislahu. Kemudian dikatakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, fasara sayran, kemudian berjalan, lam yasirhu mislahu, tidak, dan Jabir tidak pernah melihat berjalan yang seperti ini. Ya, ini setelah didoakan oleh Nabi SAW, dipukul kakinya, tepakan dengan oleh tangannya oleh Nabi SAW ke untanya tadi, maka unta tadi menjadi sehat kembali dengan doanya Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, bi'nihi bi'uqiyah. Bi'nihi biwaqiyah, apa? Bi'nihi biwaqiyah. Dalam riwayat yang lain, uqiyah. Bi'nihi biwaqiyah. Yuqal, dikatakan dalam riwayat yang lain, uqiyah. Tayyib. Kemudian fakultula. Kemudian aku katakan kepada Nabi SAW, tidak ya Rasulullah. Ini tidak menjualnya. Dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa Jabir ini tidak mau menjualnya. Ini ingin memberikannya kepada Nabi SAW. Karena dia sudah meniatkan ketika untanya tadi sudah tahu capek, ingin melepaskannya. Dan didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bi'nihi bi'uqiyah wa bi'waqiyah. Jibril mengatakan tidak. Tidak di sini, tidak dijual. Yani aku ingin menghadiahkan kepada engkau ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bi'nihi. Tidak apa-apa, jual. Fabi'tuhu bi'waqiyah. Maka aku jual kepada Nabi SAW. Karena Nabi, yani mengatakan terus bi'nihi, aku jual dengan biwaqiyah, biuqiyah. Washtarattu khumlanahu ila ahli. Ini syahidnya. Dan aku mensyaratkan bahwa aku menungganginya sampai ke keluargaku. Sampai ke Madinah, keluargaku. Kemudian Nabi memperbolehkannya. Falamma balaghtu ataitu bil jamal, kemudian setelah sampai keluargaku, aku datang kepada Nabi memberikan unta, kemudian Nabi membayarku, kemudian aku kembali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dan Nabi mengatakan, atarani makastuka bi akhudha jamalak, apakah engkau menduga bahwa aku memunjukmu untuk menjual untamu, khud jamalak, ambillah untamu ini, wa darahimak, dan uangmu ini, fahuwa lak, itu untukmu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini bahwa Jabir radhiyallahu taala anhu mensyaratkan bahwa ketika dijual dikendarai dulu sampai ke keluarganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya, jaiz. Dan ini adalah merupakan istisna ma'lum. Istisna yang ma'lum. Fahada jais. Contohnya, ketika seseorang ingin menjual mobil. Kemudian orang yang menjualnya, saya akan jual. Tapi saya minta syarat. Antarkan saya ke Jakarta. Jakarta Barat ke daerah ini. Misalkan. Baik, sepakat. Bayar, antarkan dia sampai Jakarta. Selesai transaksi jual beli. Dan istisna seperti ini jaiz. Limada ma'lum. Sedangkan istisna yang majhul, fahada ma yajuz. Bahkan istisna yang ghair ma'kul. Contohnya, saya jual rumah ini. Tapi syaratnya enggak boleh ditempatin. apa faedah dari menjual rumah kalau tidak ditempatin. Nah, atau saya jual kendaraan ini dengan syarat saya pinjam sampai waktu yang tidak ditentukan. Majhul. Ini masih majhul. Allah alam, setahun, dua tahun, tiga tahun. Ini mayajus. Syarat yang majhul di sini mayajus. Nah, karena sedangkan syarat yang diperbolehkan yang tadi. Dan banyak sekali dengan syarat-syarat seperti ini. Karena seseorang ketika ingin menjual rumah, dia mensyaratkan. Karena orang ketika menjual rumah butuh beres-beres. Mungkin dia cari dulu kontrakan yang lain. Nah, beres-beres, dikepakin barang-barangnya, pindahin kasur, kemudian lemari. Saya jual rumah ini Pak, tapi saya minta waktu, minta syarat waktu 2 bulan. Untuk apa? Untuk beres-beres. Boleh, silahkan. Nah, bukan saya jual, tapi kamu hari ini harus keluar. Ya dia belum tahu mau kemana. Barang-barangnya belum mencari mobil, apakah dapat untuk membawa barang-barangnya. Nah, sehingga perbolehkan istisna apabila al-ma'lum. Nah, dan di sana ada istisna yang muharram. Fahada mayajus. Istisna muharram. Nah, fahada mayajus. Contohnya seseorang yang menjual rumah. Misalkan, saya jual rumah ini. Tapi saya minta syarat. Nah, jendela yang sebelah sini tolong dibuka. Nah, dan apabila dibuka jendela seperti itu akan ya takasyaf, akan terbuka. Yani auratnya saudaranya akan terbuka. Kemudian istrinya akan terlihat oleh orang lain. Kenapa? Karena terbuka. Pada mayajus. Syarat seperti ini. Kenapa? Karena akan menjadikan doror. Doror bagi si pembeli. Nah, karena ketika dia mensyaratkan, akan terbuka aurat. Nah, akan terlihat istrinya. Ataupun anak perempuannya. Bahasa mayajus. Syarat seperti ini mayajus. Nah. Sehingga apabila di sana syarat yang di sana majhul, syarat yang muharram, walaupun 1000 syarat, hada ma yajuz, hada ma yajuz. Sedangkan syarat yang ma'lum sebagaimana dalam hadis Al-Jabir, fahada jaiz. Sehingga kiaskan sesuatu, syarat-syarat yang ma'lum, diketahui waktunya, tempatnya, barangnya, kalau semuanya ma'lum, fahada jaiz. Kalau majhul, fahada mayajuz. Nah, karena apabila seseorang transaksi seperti ini, akan terjadi pertikaian. Nah, dia menginginkan barangnya, ternyata saya kan sudah mensyaratkan, saya pakai waktu yang tidak ditentukan. Nah, apa faedah dari jual beli kalau seperti ini? Nah, sehingga syarat seperti ini akan mengakibatkan permusuhan, pertikaian antara si penjual dengan si pembeli. Nah, sedangkan syarat-syarat yang ma'lum fahada jaiz. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.